Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana hayata wa tawaffana kama yasha bi ajalin musamma. Qala ta'ala alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku sekalian, jadi telah kita ketahui bersama bahwa guru kita, sahabat kita, dan seorang mujahid ahli zikir, Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham, telah berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus mendoakan. Yang pertama, tentunya kita keyakinan insyaAllah beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Dan yang kedua, kami mengajak kepada kita semua untuk mendoakan beliau, juga mendoakan keluarga besar beliau, baik itu ibunda, istri-istri, juga putra-putri beliau. Semoga diberikan kesabaran dan istiqamah, khususnya dalam melanjutkan perjuangan dakwah beliau dan mengisi warisan zikir dan ilmu beliau, sehingga melahirkan pahala-pahala berlimpah yang disebut dengan sedekah jariah. Saya sekali lagi, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang adik, sebagai seorang teman, mendoakan insyaAllah yang terbaik untuk abangda Kyai Haji Muhammad Arifin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dikumpulkan kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila Allah berkenan berkehendak di surga yang terbaik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.